Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. قال الله عز وجل في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwati fillah rahimakumullah. Sudah sering, bahkan lebih dari sekedar sering, pembahasan thalabul ilmi diangkat dan dibahas dengan berbagai media, secara langsung melalui taklim, muhadharah, daurah, pengajian, maupun secara tidak langsung rekaman tulisan yang kemudian saling dibagikan. Banyak ayat Al-Quran yang telah dibaca menjelaskan tentang keutamaan menuntut ilmu agama, yang kemudian diistilahkan dengan thalabul ilmi, menuntut ilmu agama. Seperti itu juga hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya satu dua hadis, bahkan puluhan hadis. Seandainya kita mau sebentar saja untuk bertadabur, ada sudah puluhan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan tentang keutamaan thalabul ilmi yang telah dibaca. Ucapan dan nasihat para ulama pun sama, sudah ada puluhan bahkan ratusan. Ya. Bahkan untuk masa-masa seperti ini, nukilan-nukilan dari para ulama tentang keutamaan thalabul ilmi dikemas dengan berbagai bentuk. Misalkan via media sosial dibuat banner, dibuat stiker, nah, dengan berbagai desain gambar, nah, kemudian disebarkan, ada yang menjadi foto profil dan seterusnya. Contoh kisah yang nyata dari para ulama kita pun sudah terlalu banyak yang kita kenal selama ini. Kegigihan, ketekunan, dan kesabaran mereka untuk menghimpunkan ilmu yang tersebar di seluruh penjuru negeri. Setelah mereka kumpulkan, mereka jaga dengan cara diamalkan, dicatat, dituliskan, dan diajarkan. Nah, itu semua alhamdulillah. Bukan satu, dua, tiga kali kita terima dalam bentuk pembelajaran, tapi lebih dari sekedar sering. Pada kesempatan yang berbahagia hari ini, tanggal 5 Jumadil Awal tahun 1437 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 14 Februari 2016, mudah-mudahan nasihat ringkas yang akan kita baca dari Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah melalui karyanya Miftah dari Sa'adah semakin menambah hasanah wawasan kita tentang thalabul ilmi, agar semangat thalabul ilmi tetap terjaga. Nah, bahkan bukan hanya terjaga, tetapi bisa ditingkatkan. Nah, agar kita bisa lebih menghargai ilmu sebagaimana mestinya. Dan itu tujuan yang harus tersampaikan. Ada satu hal yang tidak boleh kita lewatkan begitu saja. Ikhwati fillah rahimakumullah, bahwa tujuan thalabul ilmi bukan hanya satu, tetapi lebih dari itu. Nah, ada belasan, puluhan, bahkan ratusan alasan kenapa harus talabul ilmi. Saya ulangi kembali, alasan untuk talabul ilmi bukan hanya satu, tapi ada puluhan, bahkan ratusan alasan yang mengharuskan kita untuk tetap terus semangat talabul ilmi. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam kitabnya Miftah Daris Sa'adah, beliau kumpulkan alasan-alasan itu, nah, sampai 129 alasan. Jadi bukan cuma satu alasannya, sampai 129 alasan disebutkan Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Miftah Daris Sa'adah, alasan kita untuk semangat menuntut ilmu. Nah, belum kalau ingin ditambahkan dengan alasan-alasan lain yang diterangkan Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah melalui karya-karya beliau yang begitu banyak selain Miftah Daris Sa'adah. Belum lagi kalau ingin ditambahkan dengan alasan-alasan kenapa kita harus menuntut ilmu, talabul ilmi, yang disebutkan oleh para ulama selain Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Walaupun semestinya satu alasan saja itu sudah cukup. Walaupun semestinya satu alasan saja sudah cukup untuk kemudian mendorong kita tetap terus bersabar di dalam talabul ilmi, yaitu menuntut ilmu agama. Pada kesempatan yang berbahagia ini, ikhwati fillah rahimakumullah, sebuah nasihat singkat akan kita baca. Nasihat dari Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, kata beliau, annahu law lam yakun min fawaidil ilmi illa annahu yuthmirul yaqin alladhi huwa a'zamu hayatil qalbi wa bihi tuma'ninatuhu wa quwwatuhu wa nashatuhu wa sa'iru lawazimil hayah. Kata beliau rahimahullah, seandainya tidak ada manfaat dan kegunaan ilmu selain kita memahami dan mengerti bahwa ilmu yang dicari dan dikumpulkan, tentunya ilmu agama, ilmu Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Nah, kita ulangi kembali, seandainya tidak ada manfaat dan kegunaan dari ilmu yang kita pelajari kecuali kita mengetahui, memahami bahwa ilmu akan melahirkan keyakinan di dalam hati, itu sudah cukup. Nah, itu sudah cukup. Nah, artinya marilah memahami, jazakallahu khairan. Marilah memahami dengan sebenar-benarnya. Marilah kita ingat selalu, barakallahu fikum, bahwa ilmu yang kita kejar, ilmu yang kita cari terus, itu akan melahirkan keyakinan. Nah, semakin banyak dan matang ilmu yang kita miliki, akan semakin matang pula keyakinan di dalam hati. Nah, orang yang tidak memiliki ilmu, dia tidak akan memiliki sebuah keyakinan. Hidupnya tidak akan terarah, karena dia tidak mempunyai sebuah keyakinan. Nah, itu sudah cukup. Kata beliau, annahu yuthmirul yakin, ilmu yang kita cari, yang kita pelajari itu akan melahirkan sebuah keyakinan yang kokoh. Alladhi huwa a'zamu hayatil qalbi, keyakinan adalah sumber terbesar untuk kehidupan hati. Agar hati tetap hidup, berfungsi sebagaimana mestinya, harus bersumber dari sebuah keyakinan. Bersumber dari sebuah keyakinan. Nah, wabihi tuma'ninatuhu, dengan adanya keyakinan di dalam hati, hidupnya tenang, memperoleh tuma'ninah. Wa quwwatuhu, dia pun akan memiliki kekuatan, kekuatan batin maupun kekuatan fisik. Wa nasyatuhu, semangat dan bergairah. Itu hidupnya. Orang yang memiliki keyakinan, hidupnya akan penuh semangat dan bergairah. Wasairu lawazimil hayat. Demikian juga aspek-aspek kehidupan lainnya. Yang jelas, dia betul-betul hidup. Nah. Walihada madahallahu subhanahu ahlahu fi kitabihi wa asna alaihim biqaulihi wa bil akhiratihum yuqinun. Oleh sebab itu Allah Azza wa Jal memuji hamba-hambanya yang memiliki keyakinan, di mana Allah memuji mereka di dalam Al-Quran. Allah menyanjung mereka dalam firman-Nya, wa bil akhiratihum yuqinun, surat Al-Baqarah ayat 4. Dan mereka orang-orang yang beriman itu betul-betul yakin dengan akhirat, dengan semua hal-hal yang terkait dengan akhirat. Wa qawlihi ta'ala, demikian juga Allah memuji mereka dalam firman-Nya, kadzalika nufassilul ayati liqaumin yuqinun. Dan demikianlah kami merinci, menjelaskan dan menerangkan ayat-ayat Al-Qur'an untuk orang-orang yang memiliki keyakinan. Wa qawlihi fi haqqi khalilihi Ibrahim, demikian juga firman Allah tentang kekasihnya, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam, wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ardi waliyakuna minal muqinin. Dan seperti itulah kami telah memperlihatkan kepada Ibrahim kerajaan langit dan kerajaan bumi agar beliau termasuk orang-orang yang memiliki keyakinan. Paragraf ini yang disampaikan al-Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah tadi, nah, kalau ingin dijabarkan lebih luas, lebih lebar dan lebih dalam, itu sudah cukup untuk kemudian menjadi sebuah semangat mendorong kita di dalam menuntut ilmu agama, talabul ilmi. Nah, hidup penuh keyakinan. Untuk mendapatkan keyakinan harus memiliki ilmu. Tanpa ilmu, keyakinan itu tidak akan mungkin didapatkan. Tanpa ilmu, keyakinan itu tidak bisa diraih. Jadi untuk mendapatkan keyakinan harus dengan ilmu. Maka carilah ilmu sebanyak-banyaknya agar keyakinan kita semakin besar, semakin kuat. Nah, ketika kita sudah memperoleh keyakinan, hidup akan tenang, hati hidup, memiliki kekuatan, gairah, semangat, nah, dan seterusnya. Ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jal. Nah. Sekarang ambil sebagai sebuah contoh sederhana. Keyakinan kita bahwa surga itu benar-benar ada dan sekarang telah tercipta. Allah Azza wa Jalla berfirman tentang surga, "U'iddat lil muttaqin." Surga itu telah disiapkan, betul-betul ada. Dipersiapkan untuk siapa? Orang-orang yang bertakwa. Di dalam Al-Qur'an Allah Azza wa Jalla terangkan sifat surga itu seperti apa. Nah, penuh dengan kenikmatan, dipenuhi dengan kelezatan, di dalamnya ada bidadari-bidadari, nah, ada bangunan-bangunan yang indah, ada sungai-sungai, ada kebun dan taman, nah, berisi semua bentuk kesenangan, disatukan hati, tidak ada pertentangan di sana. Itu kan kita baca di dalam Al-Quranil Karim tentang surga. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak kurang-kurangnya menjelaskan untuk kita surga itu seperti apa. Nah, walaupun dalam sebuah kesempatan Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan surga itu di dalamnya mala ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Kenikmatan di dalam surga itu tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga dan pendengaran, juga tidak pernah terbetik sekalipun di dalam hati seorang hamba. Nah, karena yang sesungguhnya ada di dalam surga jauh-jauh dan jauh lebih baik dibandingkan yang dilihat, didengar dan dipikirkan oleh seorang hamba. Walaupun seperti itu, ternyata Nabi Muhammad SAW juga menjelaskan untuk kita surga itu luasnya seperti apa. Nah, surga itu luasnya seperti apa? Dalam hadis riwayat Muslim misalkan, Nabi Muhammad SAW menerangkan di dalam surga, inna fil jannati la syajarah. Di dalam surga itu ada sebuah pohon. Nah, sebuah pohon. Untuk menempuh dari bayangan pohon dari ujung sini sampai ujung di sana. Nah, ini bayangan pohon. Nah, untuk menempuh dari satu sisi ke ujung sisi yang lain itu ditempuh menggunakan kuda yang terbaik, memiliki kemampuan berlari cepat, tangkas, tidak mengenal lelah, tidak berhenti, itu selama 100 tahun. Nah, itu baru sebuah pohon di dalam surga. Barakallahu fikum. Sebuah pohon di dalam surga. Enggak terbayang memang. Mau dibayangkan seperti apa? Ingin mencoba membayangkan kuda dengan kecepatan yang tinggi, misalkan satu jamnya bisa menempuh 100 sampai 120 km misalkan. Nah, itu kan kecepatan kuda betul-betul, kuda. Nah, tidak mengenal istirahat, tidak mengenal lelah. Katakan 1 jam 100 km. 1 jamnya. Dalam sehari berapa ribu? 2 hari, 3 hari, sebulan, 2 bulan. Ini 100 tahun. 100 tahun. Nah. Akal kita tidak akan bisa membayangkan pohon itu akhirnya sebesar apa. Nah. Di Indonesia saja sebuah pohon misalkan usianya sudah sampai 200 tahun. Nah, yang diameter batangnya hanya bisa apa namanya diukur dengan 9 sampai 15 orang untuk memeluknya, itu sudah dianggap sebagai sebuah keajaiban. Nah, sebuah keajaiban. Dari ujung sana sampai ujung sini, bayangannya mungkin hanya dalam beberapa menit saja dari sana sampai sini. Toh pohon terbesar. Nah, di Indonesia pohon terbesar ada di mana coba? Ayo bayangkan, luasnya surga itu seperti apa? Nah, satu pohon seperti itu ditempuh dengan menggunakan kuda cepat selama 100 tahun. Nah, maka ketika kita membaca ayat-ayat Allah Azza wa Jalla tentang luasnya surga, wa jannatin arduha ka'ardis sama'i wal ardi. Surga itu yang luasnya seluas langit dan bumi. Kita sendiri tidak tahu luasnya langit itu seperti apa. Nah, itu hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kita baca tentang luasnya, tentang kenikmatannya, tentang kelezatannya. Di sana tidak ada sakit. Di sana tidak ada kematian, tidak ada sedih. Isinya hanya senang dan bersenang-senang. Tidak ada yang tua karena semuanya selalu muda. Tidak ada yang lemah karena semua dalam puncak kekuatan. Nah, tidak ada cemburu, tidak ada konflik, tidak ada perselisihan. Nah, apapun yang diinginkan ada. Ini kan surga yang Allah sebutkan keterangannya di dalam Al-Quran dan diterangkan oleh Nabi Muhammad SAW di dalam hadis-hadisnya yang sahih. Nah, sebuah keyakinan ketika kita memiliki ilmu ini, misalkan barakallahu fikum kita membaca sebuah karya ulama yang menyebutkan ayat dan hadis Nabi SAW tentang surga, ini kan ilmu, namanya ilmu yang harus dicari. Setelah kita pelajari sebuah kitab, akan melahirkan keyakinan bahwa surga itu memang betul-betul ada. Wa annal jannata haqqun wan nar haqqun. Hadis Ubadah bin Shamit riwayat Bukhari dan Muslim. Untuk masuk ke dalam surga, salah satu syaratnya dia harus yakin, beriman bahwa surga itu hak, neraka itu hak. Nah, ilmu melahirkan sebuah keyakinan. Setelah ada keyakinan di dalam hati, surga benar-benar ada, dan untuk sampai ke sana memerlukan perjuangan serta pengorbanan, akhirnya al-masyaqqat, semua yang kita anggap berat, susah, sulit, rumit, rasanya ringan karena tidak mungkin bisa dibandingkan dengan kenikmatan dan kelezatan surga. Tidak mungkin bisa barakallahu fikum dibandingkan dengan kelezatan dan kenikmatan surga. Ambil sebagai sebuah contoh selanjutnya terkait dengan contoh yang tadi kita telah sebutkan. Menahan amarah, mengendalikan emosi, tidak cepat tersinggung, tidak mudah sakit hati. Nah, ya prakteknya berat. Apalagi kalau sudah diinjek-injek kehormatannya, diplites, kan itu ya, difitnah dengan keji dalam bahasa kita. Nah, diisukan ini, diusukan itu. Padahal kita yakin sekali bahwa isu, rumor, gosip itu ternyata tidak ada sumbernya sama sekali. Nah, cuma sebuah kata-kata yang terucap. Nah, karena dasar bercanda, ditangkap orang kedua, dianggap serius, disampaikan ke yang ketiga, yang keempat membumbui, yang kelima juga iya benar memang seperti itu, yang keenam, tujuh, delapan, terciptalah sebuah isu. Nah, sekian waktu isu itu terus menyebar, akhirnya suatu saat kita tahu ada isu seperti itu. Coba, nah, cepatkah kita tersinggung? Segerakah kita marah? Nah, atau kemudian kita berusaha, siapa dicari, dua, tiga, siapa yang bilang, gak benar, dan seterusnya. Nah, marah, barakallahu fikum, ingin rasanya menumpahkan, ingin rasanya membalas, ingin rasanya meluruskan. Nah, tapi coba, barakallahu fikum, apa tujuan dari kita meluruskan? Nah, dipikir baik-baik, direnungkan. Kalau memang tujuannya ingin meluruskan berita, hanya ingin dianggap dan dinilai orang, oh ternyata saya baik kok, nggak seperti yang dibicarakan, itu berarti sudah pribadi. Berarti itu sudah pribadi, hanya ingin dinilai orang baik. Nah, pertimbangkan, renungkan lagi, ulang-ulang. Nah, memang berat, saya katakan, barakallahu fikum. Maka bukan hanya teori yang kita inginkan, aksi. Artinya apa? Dipraktekkan secara nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini saya ambil contoh yang paling mudah, sederhana. Nah, tidak menafikan contoh-contoh lain yang mungkin dan tentunya ada yang lebih pantas lagi untuk dianggap sebagai contoh. Tetapi sengaja saya bawakan contoh ini karena contoh ini saya kira sederhana, mudah kita terima. Karena apa? Itu muncul dan selalu ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, marah. Nah, orang yang memiliki keyakinan, dia seolah sebuah karang yang tidak goyang, walaupun ombaknya dahsyat, walaupun ombaknya kencang, dia seperti karang yang tidak goyah. Mendengar isu, gosip, rumor, dikatakan ini, dikatakan itu, tenang pikirannya. Bukan kemudian stres, depresi, mengurung diri, marah, emosi, tidak. Dia berjalan di atas keyakinan. Itu salah, itu keliru. Barakallahu fikum. Ingin sekali dia tumpahkan amarah dan emosinya, tetapi ternyata dia ingat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengingat pesan dan wasiat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mereka yang mampu mengendalikan amarah, bisa mengekang emosi, akan mendapatkan surga dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka yang mampu mengendalikan emosi, mengekang amarah, akan mendapatkan surga dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dia akan diberi kesempatan memilih bidadari. Bidadari mana yang dia suka. Diberi kesempatan untuk memilih. Nah, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Nah, itu tadi contoh, ini saling terkait. Jadi kalau kita ingin ulang kembali, barakallahu fikum, nah, kita menuntut ilmu dalam rangka apa? Memiliki sebuah keyakinan. Contohnya keyakinan bahwa surga itu ada dan sudah ada dengan berbagai kenikmatan, kelezatan di dalamnya. Nah, setelah kita yakin seperti itu, nah, akhirnya hal-hal yang kita anggap sulit terasa ringan. Contoh, ketika kita ingin meluapkan amarah dan emosi, itu memang berat untuk ditahan, berat. Nah, seringnya kita spontanitas membalas, seringnya kita spontanitas untuk tersinggung dan sakit hati, spontanitas, karena kita jarang berlatih yang seperti ini. Berat, tapi ketika mengingat, ketika yakin bahwa orang yang bisa menahan emosi, mengekang amarah akan mendapatkan surga, akhirnya dia kekang. Nah jadi, nah tenang wajahnya, tenang pikirannya, kata-katanya pun bisa dia atur, bukan bukan seperti itu. Bisa tertahan. Kenapa? Karena dia yakin, barakallahu fikum, dengan adanya surga dan kenikmatan di dalamnya, dan dia ingin mendapatkan surga, memperoleh kenikmatan-kenikmatan tersebut, barakallahu fikum, itu satu. Nah, contoh yang lain, barakallahu fikum. Nah, kita mempelajari ilmu berupa ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan dan menerangkan bahwa rizki itu sudah diatur dan ditetapkan. Sebelum kita dilahirkan dan terlahir di dunia, rizki kita itu telah ditetapkan dan diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semasa di dalam rahim ibu, setiap janin yang telah memasuki usia ditiupkannya ruh, maka di sana dan di waktu itu Allah Azza wa Jalla memerintahkan malaikat yang bertugas bi kasbi rizqihi, untuk mencatat rizkinya kelak nanti seperti apa, besar kecilnya, nah besar kecilnya, banyak sedikitnya, nah sampai kapan, caranya bagaimana, itu sudah ditulis dan dicatat. Nah, sudah ditentukan dan ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ini kan ilmu. Barakallahu fiik. Nah, dia pelajari bahwa orang yang berikhtiar dan berupaya sungguh-sungguh disempurnakan dengan doa dan harapan satu-satunya hanya kepada Allah Subhanahu wa Taala. Orang yang yakin bahwa rizki itu yang ditetapkan Allah Azza wa Jalla akan yuwaffa, akan disempurnakan untuknya sesuai dengan catatan rizkinya. Rizki itu tidak akan mungkin salah tempat. Rizki untuk si A kemudian jatuh ke si B, itu sesuatu yang tidak mungkin karena masing-masing sudah ditetapkan dan ditentukan. Nah, dia yakin rizkinya tidak akan mungkin diambil dan dirampas orang. Kalau seandainya secara zahir itu terjadi, dia yakin itu bukan rizki saya. Nah, wah ini kok terus diambil sama si A, direbut. Oh, itu berarti bukan rezeki saya. Ini kan ilmu yang kemudian melahirkan keyakinan, keyakinan, keyakinan, keyakinan, dan keyakinan. Nah, ketika sudah mendapatkan keyakinan yang seperti ini, barakallahu fikum, akhirnya di dalam bekerja, mencari ma'isyah, mengumpulkan nafkah untuk menjaga harga diri, untuk menjaga harga diri keluarganya, sehingga dia, anak istrinya, bukan menjadi orang yang berwatak dan berkarakter meminta atau mengharapkan bantuan dari orang. Dia berdiri di atas kaki sendiri. Dia percaya diri. Nah, dia jaga harga dirinya. Itu kan bermula dari apa? Sebuah keyakinan. Seperti yang telah saya sebutkan tadi. Akhirnya dia bekerja optimis. Nah, buka warung optimis, buka jasa optimis, menjadi tukang optimis, membuka bengkel optimis, ya, jualan herbal optimis, bertani optimis, beternak optimis. Nah, semua pekerjaan apapun yang telah dia pilih dengan mengambil langkah-langkah yang harus di apa? Harus dilaksanakan tentunya, mempelajari apa terkait dengan usaha yang akan dia tempuh ini, dia optimis. Nah, ketika ada datang pesaing baru, dia tidak hasad, tidak iri. Dia tidak merasa terganggu. Nah, karena dia yakin itu rezeki sudah ditentukan Allah Subhanahu wa Taala. Nah, ketika ada misalkan kasus harga dolar menaik-naik, melonjak tinggi. Nah, dia tidak kemudian, aduh, usaha saya. Kalau ternyata usaha dia ditipu orang, dirugikan orang, ada yang berkhianat karyawan dan pegawainya. Nah, atau misalkan salah pilih, salah di dalam mengambil kebijakan, akhirnya muncul kerugian, dia tetap tenang. Bukan kemudian stres, depresi, apa na'udzubillah, sebagian orang sampai melakukan aksi bunuh diri. Nah, tidak ada yang seperti itu dalam kamus seorang muslim yang memiliki ilmu, sehingga dia memiliki sebuah keyakinan. Barakallahu fikum. Itu contoh-contoh yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Barakallahu fikum. Nah, kita bisa bayangkan betapa tenang dan tentramnya, betapa tenang dan tentramnya kehidupan seorang muslim yang memiliki sebuah keyakinan kuat, keyakinan terhadap ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, kita bisa membayangkan kehidupan seorang muslim ternyata penuh gairah, penuh semangat untuk melakukan hal-hal yang positif. Nah, seorang muslim semangat untuk beribadah, menuntut ilmu agama, karena dia punya keyakinan yang kuat bahwa apa yang dia lakukan di dalam menuntut ilmu agama akan memudahkan dia menuju surga Allah subhanahu wa ta'ala. Dia yakin dan betul-betul yakin. Barakallahu fikum. Nah, kata beliau, wabihi tuma'ninatuhu wa quwwatuhu wa nasyatuhu. Orang yang sudah punya keyakinan akan memperoleh tuma'ninah. Tuma'ninah itu sebuah puncak ketenangan. Tuma'ninah. Nah, dia punya kekuatan lahir dan batin. Memiliki kekuatan lahir dan batin. Para ulama kita rahimahumullah, banyak dari mereka yang diuji oleh Allah dengan berbagai macam penyakit. Penyakit-penyakit fisik. Nah, tapi orang yang tidak mengetahui dan tidak mengerti, mungkin tamu, atau mungkin pengunjung, atau barangkali murid, tetapi tidak terlalu dekat, sama sekali tidak pernah menyangka bahwa gurunya, syekhnya, ulama yang ada di hadapannya ternyata memiliki penyakit fisik. Nah, orang tidak pernah menyangka, masa sakit? Iya, punya penyakit. Tapi tidak pernah terlihat dan tidak dilihatkan. Segar, bugar. Nah, padahal dokter sudah berulang-ulang, kurangi aktivitasnya. Jangan berpuasa. Nah, jangan terlalu banyak membaca. Kurangi duduknya. Nah, itu dokter sudah memberikan wasiat, sudah memberikan pesan. Nah, tapi mereka karena begitu cintanya kepada ilmu agama, memiliki semangat untuk mendapatkan keutamaan-keutamaan ilmu, terus tampil. Nah, segar, bugar. Barakallahu fikum. Seakan-akan tidak ada penyakit. Kenapa? Karena Allah memberikan kekuatan untuknya. Nah, kekuatan itu muncul dari mana? Karena sebuah keyakinan. Yakin. Nah, bahwa janji Allah itu adalah benar. Karena dia yakin itu adalah tugasnya menyampaikan ilmu agama sesuai Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata beliau, wasairu lawazimil hayat. Artinya hidupnya betul-betul hidup. Hidupnya betul-betul hidup. Nah, aktivitas itu luar biasa. Aktivitasnya hidup. Nah, maka Allah Azza wa Jal memuji mereka, orang-orang yang mempunyai keyakinan. Nah, kata beliau Al-Imam Ibnu Qayyim selanjutnya, wa dhamma man la yaqina indahu fa qala innan nas kanu bi ayatina la yuqinun. Dalam ayat yang lain Allah Azza wa Jal mencela orang-orang yang tidak mempunyai keyakinan. Berarti orang tersebut tidak memiliki ilmu yang cukup. Orang yang tidak memiliki keyakinan, itu tandanya dia tidak memiliki keyakinan yang cukup. Allah Azza wa Jalla berfirman tentang mereka, orang-orang kafir yang menentang dakwah para nabi dan para rasul, innan nasa kanu bi ayatina la yuqinun. Mereka orang-orang itu tidak yakin dengan kebenaran ayat-ayat yang kami sampaikan. Surat An-Naml ayat 82. Nah, kalau tadi kita memberikan contoh dan menggambarkan orang yang memiliki sebuah keyakinan kuat, hidupnya akan tenang, tenterang, penuh semangat, bergairah. Coba sekarang kita bayangkan orang yang tidak punya keyakinan. Nah, ambil sebagai sebuah contoh orang, barakallahu fikum, yang terjatuh dalam sebuah dosa. Dosa itu dia anggap besar, Nah, sebelumnya ketika melakukan perbuatan dosa itu terjadi karena kejahilan. Dia belum belajar agama, dia belum bertaubat, dia belum mendapatkan pencerahan. Tapi suatu saat Allah Azza wa Jalla membukakan pintu hidayah untuknya, dia sadar, oh perbuatan dulu itu dosa besar. Ancaman dan siksanya seperti ini. Neraka, siksa, terus begitu. Nah. Padahal di dalam ayat-ayat yang lain, Allah Azza wa Jalla juga menjelaskan bahwa orang yang bertaubat itu akan diterima taubatnya oleh Allah Azza wa Jalla. Orang yang bertaubat itu akan dicintainya. Inna Allah yuhibbu tawabin wa yuhibbul mutatahirin. Allah mencintai orang-orang yang mau bertaubat. Nah. Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran dia baca, itu akan mengampuni dosa. Ghafiriz dzambi, qabilit taubah. Allah mengampuni dosa dan juga menerima taubat hambanya. Nah. Bahkan Allah Azza wa Jalla melarang hamba yang terjatuh dalam perbuatan dosa untuk berputus asa. Putus asa itu tidak boleh. Nah, berkecil hati itu tidak boleh. Karena innallaha yaghfiru dzunuba jami'an, sesungguhnya Allah mengampuni semua bentuk dosa. Nah. Barakallahu fikum. Tapi orang yang tidak memiliki keyakinan, itu tadi karena ilmunya belum cukup. Akhirnya setelah dia tahu, oh, dosa itu dosa besar. Akhirnya sehari-hari cuma menangis, ya, meratapi kesalahan masa lalu. Dia tidak punya gairah hidup. Dibawa ke dokter sana, negatif, tidak ada tanda-tanda penyakit dalam tubuhnya. Dibawa ke lab di sana, dilabkan, tidak ada tanda-tanda positif kalau dia sakit. Nah, kemudian di sana medical check up lengkap, secara fisik semua, di CT scan. Kemudian apa namanya dokter? Semua diperiksa itu total siapa kan? Medical check up tadi ya, total semua dicek, nggak ada darahnya bagus, apa namanya kemudian lambungnya, ginjalnya, semuanya bagus. Tapi dia merasa lemah, dia tidak memiliki gairah. Nah, dia tidak memiliki gairah. Kenapa orang seperti ini ada di tengah-tengah kita? Barakallahu fikum. Karena memang kekurangan ilmu. Padahal seandainya dia tahu bahwa ayat-ayat Allah Azza wa Jal, hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang memberikan kabar gembira bagi mereka yang betul-betul bertaubat, dia akan semangat. Contoh para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ajmain, mereka yang begitu bersemangat setelah berislam. Nah, bukan kemudian mengurung diri di dalam rumah, tidak mau bergaul, tidak ingin berinteraksi. Nah, sama sekali putus hubungan, kepada orang tuanya pun diputus hubungannya, dengan kerabat dekat pun seperti itu, sahabat karib juga sama. Nah, susah makan, susah minum, nah, tidak bekerja, akhirnya menyusahkan orang yang dari sekitarnya. Sakit, diperiksa tidak ada tanda-tanda sakit. Nah, ini semua muncul karena tidak ada keyakinan. Nah, mestinya dia berprasangka baik kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, man taba taballahu alaihi, orang yang betul-betul bertaubat akan Allah terima taubatnya. Nah, setelah dia yakin berprasangka baik Allah menerima taubatnya, barakallahu fikum, tinggal dia melaksanakan hal-hal apa yang mestinya dilakukan untuk memperbaiki masa lalu. Yang dulu buruk diganti dengan baik, yang dulu tidak beristighfar sekarang diperbanyak istighfarnya. Nah, kejahatan-kejahatan yang dilakukan sebelumnya, kalau terkait dengan hak-hak manusia, dia tunaikan, dia selesaikan, dia penuhi, walaupun harus malu. Mohon maaf. Nah, yang mencuri ayam milikmu 3 tahun yang lalu saya. Kan itu. Ayam tetangganya. Sampai yang toh. Njih saya. Dasar pencuri. Iya, saya pencuri. Tapi sekarang saya bertaubat. Saya tahu itu salah. Saya paham itu keliru. Nah, sekarang apa yang harus saya lakukan? Saya laporkan ke polisi. Monggo. Saya siap. Nah, bukan, wah ternyata dosa besar neraka. Oh, nangis neraka. Menangis itu baik. Barakallahu fiik. Menangis itu bagus. Tapi kalau kemudian menangis membuat kita terhalang dari ibadah. Kemudian kita menangis lalu membuat gairah hidup mati. Menangis yang berlebihan ini namanya. Dia sudah berbuat salah, Allah berikan hidayah, dijadikan mainan oleh syaitan. Dia anggap menangis, merenung seperti itu, meratapi itu baik. Padahal mestinya mengganti keburukan dengan kebaikan. Semangat. Naam. Dibawa ke polisi. Kan itu. Ternyata tetangganya itu tidak benar-benar memperkarakan dia. Sampai betul-betul dibawa ke polsek, kan itu. Ada masalah apa, Mas? Boten, saya kesini sama teman saya ini, tetangga saya. Hanya untuk sowan silaturahmi. Dia tuh enggak dilaporkan. Dilaporkan apa? Kita sini cuma main polsek aja. Ternyata dia hanya ingin mengetahui kebenaran taubat tetangganya. Kan itu. Bukan tabrak ke polisi. Iya, bawa ke polisi enggak apa-apa. Paham maksud saya? Sampai ke polsek ternyata enggak dilaporkan. Ini kasusnya pencurian. Pasal berapa, Mas, kalau pencurian? Yang pernah? Pernah tahu maksudnya? Kan ada pasalnya 300 berapa, 100 berapa. Setelah pulang dari polsek, tunggu enggak jadi lapor enggak, Mas? Saya cuma pengin tahu aja, jenengan ternyata serius tobat toh. Lah iya toh, Mas. Wis enggak apa-apa, sudah sekarang kita saudara. Kan itu. Itu contoh barakallahu fikum. Nah, memang perlu keyakinan. Memang perlu keyakinan. Orang yang tidak punya keyakinan akhirnya apa? Usaha. Itu tadi kan urusannya dengan apa namanya? Taubat kepada Allahu Azza wa Jalla. Sekarang contoh dalam hal yang sifatnya duniawiyah. Orang yang tidak punya keyakinan enggak akan sukses. Untuk menjadi sukses itu kan perlu keyakinan. Kan itu. Sebuah usaha sebelum betul-betul terjun dalam satu jenis usaha, sebelumnya dia pelajari dulu. Sehingga dia yakin bahwa usaha itu nantinya akan sukses. Biiznillah. Bukan, "Oh, coba ini, wah gagal. Coba ini lagi, gagal. Coba sana lagi, gagal." Kenapa? Mudah dipengaruhi oleh orang. Mestinya sebelum betul-betul memilih jenis usaha, dia kumpulkan referensi dan informasi dulu. Nah, kalau usaha A, modalnya demikian, konsepnya seperti ini. Kemampuan dia 7. Usaha B, begini-begini, yang sudah pernah sukses, begini. Yang C, begini, D, begini. Dia datangi A, usaha A, orang yang menggeluti usaha A, tanya pengalaman begini, oh ya. Setelah itu dia datang menemui orang yang menggeluti usaha B, dia interview, dia wawancara, tanya, yang suka beruh, C, D, semua dia kumpulkan informasi lengkap, terus dia nilai dirinya sendiri. Mampu tidak, sesuai hobinya, sesuai bakatnya, ada modalnya, cara nanti marketingnya bagaimana, buangnya, artinya menjualnya seperti apa. Dia kumpulkan, nah sudah yakin, ini yang paling cocok C. Nah, yang paling cocok C, jual beli alat pancing. Kenapa? Karena ternyata jual beli alat pancing sesuai dengan hobi dia. Nah, hobinya memang mancing. Sehingga yang paling cocok jual beli alat pancing. Ketika pembeli datang, dia bisa nerangkan, ini ukuran 5, ukuran 2, ukuran 1. Kan itu. Ini dari baja, ini dari tembaga. Nah, cara masang senarnya begini. Ini apa namanya? Walesan. Ini gagang pancingnya, ini kambangannya, ini timbelnya. Begitu ya yang senang mancing ya. Kan itu. Ini pakan yang asli, ini pakan mainannya. Yang terbuat dari fiber, terbuat dari kayu. Dia bisa nerangkan. Mau mancing di mana, Mas? Tambak, tambak liar atau tambak buatan, sungai, laut, waduk, nah, dam dan seterusnya. Mau mancingnya malam, siang, dia paham betul kalau mancingnya di sungai ini senar yang dipakai. Kalau mancingnya di laut jenisnya ini. Kalau mau mancing malam hari nanti dikasih lampu-lampu. Kan itu. Tahu enggak yang senang mancing ini? Kan itu. Kasih lampu cahaya, Sir, begitu. Untuk menarik ikan datang. Jadi dia paham betul, wah dari semua jenis usaha A, B, C, D yang paling cocok C, jual beli alat pancing. Kan itu. Karena dia punya hobi mancing dari kecil, akhirnya dia kenal orang-orang yang punya usaha pancing. Dia datangi, "Mas, aku lagi pengen golek gawean." "Terus pripun?" "Tak pikir-pikir, saya tak pengen buat usaha alat jual apa? Jual beli alat pancing. Bisa bantu saya enggak?" Kan itu. "Bisa bantu saya enggak? Tolonglah saya di-drop, saya di-story alat-alat jual beli pancing. Nanti saya jualnya pas di depan rumah. Karena ada satu ruangan bisa dimanfaatkan. Daripada sewa ruangan, daripada sewa tanah, saya manfaatkan rumah yang ada. Ya cara-caranya saya jualkanlah barangnya milik Mas." Karena gak punya modal ternyata. Karena sudah akrab, friend gitu. "Ya wis, ambil aja ini, ini." Kan itu. Sudah dipercaya, ada orang beli, datang, dibayar. Bukan kemudian dihabiskan, merasa ini uang saya. Uang itu cuma titipan barang, dia cuma jualkan. Ada orang beli alat mancing misalkan total habis 50.000, sementara harga dasarnya 30.000, langsung hari itu dia setorkan ke temannya yang sudah memberikan kepercayaan. "Mas, hari ini laku 30.000, saya dapat 20.000, oh bagus, lanjut. Selesailah jadi pengusaha jual beli alat pancing. Kan itu sebuah keyakinan. Sebulan, dua bulan, tiga bulan, empat bulan, lima bulan, enam bulan, kok belum juga maju. Pembelinya cuma 1, 2, 3. Dia yakin, enggak, ini yang sudah yang terbaik. Enggak mungkin tutup, kemudian ganti usaha yang lain, padahal dia sudah yakin bahwa yang paling cocok dan paling pas itu jual beli alat pancing. Maka tadi sebelum terjun memilih jenis usaha, dia sudah yakin ini. Nah, sebulan, dua bulan enggak ada pembeli, bukan, wah, ternyata gagal, ternyata enggak, kurang prospek. Ternyata enggak cocok, ternyata enggak pas. Itu orang yang tidak punya keyakinan. Oh, sebelumnya dia sudah memilih ini yang paling cocok, apa kemudian ditutup ganti yang lain, sesuatu yang ternyata dia tidak terkait hobi dan bakatnya. Lebih-lebih lagi, sabar. Insyaallah Allah Azza wa Jalla akan memberikan jalan keluar tentunya. Ini contoh dalam hal yang sifatnya keduniaan. Nah, orang sakit. Orang sakit. Apapun sakit itu. Sakit yang dikatakan parah, akut, kronis. Sakit yang dikatakan oleh ahlinya tidak ada obat penawarnya. Sakit yang dikatakan oleh dokter hanya 10% dari mereka yang pernah mengidap penyakit ini kemudian selamat, kemudian tetap, kemudian kembali sehat. 90% lainnya tidak ada harapan hidup. Nah, sakit-sakit yang seperti ini misalkan. Kita dihadapkan dengan ujian demikian, cobaan dari Allah Azza wa Jalla. Nah, untuk proses kesembuhan yang paling diperlukan adalah sebuah keyakinan. Sebuah keyakinan bahwasanya ma anzalallahu da'an illa wa anzala ma'ahu dawa'an. Dalam banyak riwayat disebutkan bahwa Allah Azza wa Jalla tidaklah menurunkan satu jenis penyakit di atas muka bumi ini kecuali Allah pasti akan menurunkan juga obat penawarnya. Ini kan sebuah keyakinan. Nah, dokter mau bilang A, dokter mau bilang B, enggak ada obat, enggak ada penawarnya, hanya 10% yang kembali sehat, 90% lainnya tidak ada harapan hidup. Dokter mengatakan angkat tangan, tidak. Ini di dalam ajaran Islam ditanamkan bahwa tidak ada satupun penyakit yang Allah turunkan kecuali Allah akan berikan untungnya penawarnya juga. Cari penawarnya. Coba A, B, C, D, E, jangan berhenti. Nah, sudah sampai Z, kembali ke A lagi. A, B, C, D, E. Pelajari lagi. Kumpulkan informasi. Nah, jangan kemudian wes rano obate, tinggal dilakoni, oke-oke ndonga. Kan itu. Uripe tinggal sebentar. Sebanyak-banyak doa, betul, banyak-banyak doa. Nah, tapi keyakinan bisa sembuh. Keyakinan bahwasanya Allah adalah Zat yang Maha menyembuhkan. Nah, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Ayat Allah Azza wa Jalla yang menerangkan tentang Nabi Ibrahim alaihi salam keyakinannya seperti apa? Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Kalau saya sakit, hanyalah Allah yang mampu memberikan kesembuhan. Nah, ini kan keyakinan ya. Ketika kita jatuh sakit atau ada orang yang kita cintai sakit dengan vonis seperti yang kita sebutkan tadi, maka obat penawarnya yang paling terpenting adalah keyakinan. Keyakinan bahwa setiap penyakit ada obatnya. Keyakinan Allah itu Maha menyembuhkan. Keyakinan bahwasanya kesembuhan sebuah penyakit amatlah mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita membaca kisah-kisah para ulama dan orang-orang soleh. Banyak di antara mereka yang diuji dan dicoba dengan penyakit, lalu dinyatakan tidak ada obat penawarnya, tapi Allah sembuhkan. Nah, bahkan kisah-kisah para ulama yang kesembuhan penyakit mereka justru melalui sebab yang tidak pernah dibayangkan oleh ahli kedokteran manapun. Mereka yang sembuh disebabkan doa. Mereka yang sembuh disebabkan puasa. Mereka yang sembuh disebabkan haji dan umrah. Mereka yang sembuh disebabkan banyak istighfar. Mereka yang sembuh disebabkan banyak bertaubat. Mereka yang sembuh karena beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka yang sembuh karena banyak-banyak bersedekah kepada Allah Subhanahu, untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini kan kisah para ulama ada di dalam kitab-kitab Islam. Mereka yang sembuh melalui cara yang tidak pernah terbayangkan oleh ahli kedokteran manapun. Karena ahli kedokteran fisik hanya memikirkan fisik. Unsur rohani, unsur jiwani, unsur kalbi tidak dibahas. Ada orang datang menemui Al-Imam Ibn Mubarak rahimahullah, Abdullah Ibn Mubarak. Sudah punya penyakit diabetes 7 tahun berturut-turut. Nah, luka tidak pernah sembuh. Namanya diabetes, dokter, betul? Jadi ada luka, nanah, cair, busuk, kan itu. Jadi enggak kering-kering, diabetes itu kan ya. Betul. Salah satunya seperti itulah. Ini untuk pendekatan pemahaman saja. Ada orang datang menemui Ibnu Mubarak rahimahullah menceritakan penyakitnya seperti itu, luka di sekujur tubuhnya. Nah, tidak pernah kering, selalu basah, penuh nanah, busuk 7 tahun. Nah, sudah sekian banyak dokter tabib dia datangi. Akhirnya kembali juga kepada para ulama. Ibnu Mubarak rahimahullah. Apa saran dari Ibnu Mubarak rahimahullah? Sekarang pulang ke rumah, gali sebuah sumur. Kalau sudah selesai mendapatkan air, wakafkan untuk kaum muslimin. Nah, wakafkan untuk kaum muslimin. Karena dia percaya dengan nasihat seorang ulama, pulang ke rumah. Nah, jangan bayangkan Indonesia, sana. Arti dan nilai sebuah sumur itu seperti apa? Tinggi sekali. Pulang ke rumah gali sumur. Nah, buat sumur ya, bukan dia gali sendiri, buat sumur. Dia biayai segala macam sampai dapat air. Dia bangun bagus dengan segala fasilitasnya. Setelah itu dia wakafkan untuk kaum muslimin. Lillah, untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada embel-embelnya. Tidak perlu dipasang prasasti. Infak dari Haji Robbani, misalkan. Tidak ada. Lillah, fillah. Untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Dalam hitungan hari, sembuh. Karena sedekah itu menyembuhkan penyakit. Salah satu sebabnya menyembuhkan penyakit, sedekah. Nah, ini kan banyak kisah yang kita baca dari kitab-kitab Islam seperti itu. Al-Imam Al-Hakim rahimahullah, Al-Imam Al-Hakim rahimahullah juga seperti itu. Punya penyakit yang sejenis, luka di wajah. 1 tahun gak sembuh-sembuh. 1 tahun tidak sembuh-sembuh. Luka. Koreng. Basah. Nah. Kemudian beliau rahimahullah, nah, mendapatkan saran dan itu dijalankan oleh Al-Imam Al-Hakim rahimahullah. Beliau membuat apa? Penampungan air. Buat penampungan air tepat di pinggir jalan, masih di tanah miliknya rahimahullah. Setiap hari diisi dengan air. Kemudian dinyatakan bahwa siapapun yang lewat melintas, ibnu sabil, musafir, kafilah, rombongan dagang, semua yang lewat boleh bebas mengambil air di situ. Wakaf air minum. Nah, saat itu daerah sana ya panas, gersang. Dalam sekejap luka beliau sembuh, rahimahullah. Nah, ini bukan alternatif. Jangan sampai salah mengistilahkan. Oh, ini kalau sudah sampai ke rumah sakit ini, sampai ke sana, rumah sakit Dr. Sutomo, rumah sakit Gatot Subroto, rumah sakit yang to-to-to itu, Harjo Dikrito, rumah sakit mana lagi yang ada to-to-nya itu. Semua sampai ke luar negeri, ke Singapura, ke Cina, ke Peking, ke Beijing, semua kan gitu. Semua itu dinamakan pengobatan yang sesungguhnya. Terus doa alternatif, salah sampean. Itu bukan pengobatan alternatif. Sedekah pengobatan alternatif, keliru. Itu bukan alternatif, ini yang utama justru. Nah, coba dibaca barakallahu fikum. Ini kan akan menumbuhkan keyakinan. Orang yang sakit kemudian punya keyakinan bisa sembuh dengan izin dan kekuatan dari Allah Azza wa Jal. Orang yang sakit kemudian dia punya keyakinan Allah Maha menyembuhkan. Orang yang sakit kemudian punya keyakinan setiap penyakit pasti ada obatnya. Nah, orang yang sakit kemudian penuh keyakinan bahwa dengan amalan-amalan soleh, ibadah-ibadah, bertawassul dengan amalan soleh itu bisa menyembuhkan sebagai sebab. Akhirnya sembuh. Dan itu terbukti dalam sejarah. Melalui 2 kisah ini saja tadi sudah cukup. Itu perlu dan pentingnya kita dengan apa yang disebut dengan keyakinan. Dan itu semua tidak akan mungkin bisa diraih tanpa adanya ilmu. Nah, maka rajin-rajinlah menghadiri majelis ilmu. Rajin-rajinlah mendengarkan ilmu. Rajin-rajinlah untuk apa namanya? Mendekat kepada orang yang berilmu. Jalin komunikasi dengan baik, penuh adab dengan orang yang sekiranya berilmu. Terus begitu. Sehingga keyakinan itu ada. Saya kira contoh-contoh seperti ini tadi cukup untuk menggambarkan alangkah berbahagianya orang yang berilmu, alangkah senangnya dan tenangnya orang yang berilmu, karena akan lahir sebuah keyakinan di dalam hati. Sehingga tadi, saya kira contoh-contoh tadi cukup atau masih kurang? Muhammad? Cukup. Wong suruh ngulang tadi aja belum tentu bisa langsung. Iya kan? Ujian, apa contoh yang telah disebutkan tadi? Apa mau? Contoh yang pertama tadi. Masalah apa tentang keyakinan ini? Apa? Surga. Abdul Aziz. Baik yang yakin maupun yang tidak yakin, masalah surga tadi. Apa? Kurang keras. Apa? Menahan lapar. Menahan lapar. Menahan? Menahan amarah. Bagus sekali. Terus, siapa lagi nih? Siapa? Ya. Apa contoh yang lain? Yang ditanya yang tunduk-tunduk malahan. Karena jelas kelihatan gak pengen ditanya. Kalau yang kayak gini kan malah pengen ditanya, malah gak ditanya. Coba kelihatan orang yang pengen ditanya itu gini. Yang gak mau ditanya gini, pemalu. Yang ditanya pokoknya malah yang tunduk. Ini kayaknya santri sebelah sini semua. Rul, rul, tambah rul. Contohnya apa lagi rul? Pekerjaan. Tambah lagi. Mas Fajar sudah gede, masalahnya sudah dewasa. Yang masih, kamu orang Papua, kamu jawab dulu satu. Siapa kamu punya nama? Siapa? Yang keras. Orang timur itu suara keras. Apa tadi? Tidak mempunyai keyakinan. Iya, contohnya apa ya tidak punya keyakinan itu? Orang yang apa? Yang terakhir tadi itu. Ustaz Muntar bilang. Boleh kamu lihat catatan itu, tidak apa-apa, lihat. Apa? Kamu harus rajin berhasil nanti dakwah di Papua ya. Tidak boleh malas. Hah? Orang sakit, ya betul orang sakit. Orang sakit harus yakin bisa sembuh ya kan. Contoh yang lain, siapa lagi nih? Yang angkat tangan dapat hadiah. Yang angkat tangan santri, yang angkat tangan dapat hadiah. Nanti hadiahnya Abu Takian yang ngasih. Gak apa-apa Abu Takian. Oh, nanti anak siang pulang masalahnya ya. Yang angkat tangan dapat hadiah dari Abu Takian nanti. Ini namanya memberikan kesempatan beribadah Abu Takian. Ayo angkat tangan, khusus yang angkat tangan. Angkat tangan tapi jawab, jangan angkat tangan tok. Nanti angkat tangan yang penting dapat hadiah. Yuk siapa? Angkat tangan. Apalagi tadi? Banyak loh tadi loh. Angkat tangan dulu loh. Kalau enggak nanti diambil sama bapak-bapak loh. Karena pengen dapat hadiah dari Abu Takian juga. Kalau bapak-bapak jawab dapat hadiah jazakallahu khairan Abu Takian nanti. Hadiahnya jazakallahu khairan. Wah, contohnya banyak sekali tadi ya. Contohnya itu banyak sekali. Kan gitu. Barakallahu fikum. Itu buah dari sebuah keyakinan. Dan keyakinan itu enggak akan mungkin kita peroleh kalau tidak ada ilmu. Nah, tidak ada ilmu. Qala rahimahullah, fa idza bashara al-qalb al-yaqinu imtala'a nuran wa intafa 'anhu kullu raibin wa syakkin wa ufiya min amradihi al-qatilah wa imtala'a syukran lillahi wa dzikran lahu wa mahabbatan wa khaufan fa hayya 'an bayyinah. Al-Imam Ibnu Qayyim melanjutkan, apabila keyakinan itu sudah memenuhi hati, maka hati akan penuh dengan cahaya. Akan hilang bersih darinya semua bentuk keraguan-raguan dan syak. Dia akan terjaga dan disembuhkan dari berbagai macam penyakit yang bisa menghancurkan. Hatinya penuh dengan rasa syukur kepada Allah. Hatinya penuh dengan zikir kepada Allah. Hatinya penuh dengan rasa cinta kepada Allah. Karena Allah, hatinya penuh dengan rasa takut. Sehingga hatinya hidup berdasarkan bayyinah. Sebuah kekuatan yang jelas. Bukti yang nyata. Wal yakinu wal mahabbatu huma rukna al iman. Wa alaihima yanbani wa bihima iwamu. Wahuma yamuddani sa'iral a'malil qalbiyah wal badaniyah. Wa anhuma tafsdur. Wa bidha'fihima yakunu dha'ful a'mal. Wa biquwatihima quwatuha. Keyakinan dan rasa cinta adalah dua rukun keimanan. Di atas dua pondasi inilah keyakinan dan cinta. Iman itu dibangun. Iman itu akan kokoh, tegak berdiri. Keyakinan dan cinta kepada Allah Azza wa Jalla akan melahirkan semua amalan-amalan baik hati maupun badan. Dari keyakinan dan rasa cinta itu pula amalan-amalan soleh akhirnya lahir satu persatu. Ketika keyakinan lemah, keyakinan melemah, rasa cinta kepada Allah pun melemah, maka amal perbuatan kita pun ikut melemah. Keyakinan yang kuat akan melahirkan amalan yang berkualitas. Rasa cinta kepada Allah Azza wa Jalla yang kuat dan berkualitas juga akan melahirkan amalan-amalan saleh yang banyak. Kata beliau, wa jami'u manazilis sa'irin wa maqamatul 'arifin innama tuftahu bihima. Semua tahapan-tahapan perjalanan spiritualitas seseorang, keibadahan dan ketaatan, tingkatan-tingkatan ma'rifat kepada Allah Azza wa Jalla, ilmu tentang Allah akan terbuka hanya dengan keyakinan dan rasa cinta. Wa huma yuthmirani kulla 'amalin shalihin wa 'ilmin nafi'in wa hudan mustaqim. Keyakinan dan rasa cinta kepada Allah akan melahirkan amalan saleh, ilmu yang bermanfaat dan petunjuk yang lurus. Qala al-Junayd, al-Junayd mengatakan al-yaqin huwa istiqrarul 'ilmi alladhi la yanqalibu wa la yatahawwalu wa la yataghayyaru fil qalbi. Kata beliau, keyakinan itu akan membuat ilmu semakin kokoh sehingga tidak akan berbalik, tidak akan berubah-ubah, tidak akan berganti-ganti. Kata Sahal rahimahullah, haramun ala qalbin an yashumma raihatal yaqin wa fihi sukunun ila ghairillah. Hukumnya haram, tidak akan mungkin hati seorang hamba mencium aroma wanginya keyakinan sementara di dalam hatinya masih ada selain Allah menetap. Nah, akan mungkin dia mendapatkan keyakinan kalau ternyata rasa kebergantungannya itu ternyata kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sebagian ulama mengatakan, kata Masih Al-Imam Ibnul Qayyim, min alamatihi al-iltifatu ilallahi fi kulli nazilah. Keyakinan itu bisa terlihat dan terbukti bahwa dia selalu kembali kepada Allah dalam setiap urusan dan persoalan yang dia hadapi. Warruju'u ilaihi fi kulli amrin. Dalam setiap masalah selalu dia merujuk kepada Allah. Wal isti'anatu bihi fi kulli hal. Dalam setiap kondisi dan situasi meminta pertolongan dan bantuan hanya kepada Allah Azza wa Jal. Wa iradatu wajhihi bi kulli harakatin wa sukun. Geraknya, diamnya yang diharapkan adalah wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala as-sirriyu al-yaqinu as-sukunu 'inda jawlani al-mawarid fi sadrik litayakunik anna harakataka fiha la tanfa'uk wa la taruddu anka maghdhiya. Al-Imam As-Sirri rahimahullah mengatakan, keyakinan itu adalah ketenangan di dalam hati ketika terjadi sekian banyak pergolakan masalah yang ada di dalam jiwa, karena engkau yakin bahwa apapun yang engkau lakukan tidak akan memberikan manfaat kecuali dengan yang diputuskan Allah Azza wa Jal. Apapun yang engkau lakukan tidak akan bisa menolak apa yang telah ditetapkan Allah Azza wa Jal. Al-Imam Ibnu Qayyim menambahkan, hadza idza lam takunil harakatu ma'muran biha. Yang dimaksud bergerak di sini, berusaha di sini, jika tidak diperintahkan, tidak ada contohnya. Fa amma idza kanat ma'muran biha falyakinu fi badril juhdi fiha wastifraghil wus'i. Tapi kalau bergerak, berbuat, berupaya, memang diperintahkan secara agama dan syar'i, maka yakinlah. Nah, dengan mencurahkan semua potensi keyakinan, kekuatan, maka Al-Imam Ibnu Qayyim melanjutkan, masih ada sedikit lagi, kata beliau, idza stakmalal 'abdu haqiqatal yaqin saral bala'u indahu ni'mah wal mihnatu minhah. Beliau menukil ucapan sebagian ulama, apabila hakikat keyakinan telah sempurna di dalam hati seorang hamba, maka musibah akan dia rasakan sebagai nikmat. Ujian dari Allah adalah anugerah. Fal ilmu awwalu darajatil yakin. Maka untuk mendapatkan keyakinan yang sepuncak ini, anak tangga pertamanya adalah ilmu. Ilmu adalah awal kali, tahapan pertama untuk mendapatkan keyakinan. Fal yakin afdalu mawahibir rabbi li abdi. Keyakinan itu adalah anugerah terbaik yang Allah berikan untuk hambanya. Wala tathbutu qadamar ridha illa ala darajatil yakin. Telapak ridha, artinya keridhaan itu tidak akan mungkin kokoh bila tidak ada keyakinan. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, ma asaba min musibatin illa bi'idhnillah wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Tidak ada musibah yang dirasakan seorang hamba, tidak ada musibah yang kita hadapi kecuali dengan seizin dari Allah yang telah ditentukan olehnya. Barang siapa beriman kepada Allah, dia yakin kepada Allah, yahdi qalbah, Allah akan memberikan petunjuk untuknya. Qala Ibnu Mas'ud, Ibnu Mas'ud sahabat Nabi mengatakan, huwal 'abdu tusibuhul musibah fayalamu annaha min indillah fayarda wa yusallim. Arti dari ayat ini adalah seorang hamba yang diuji dengan musibah dari Allah Azza wa Jal, lalu dia yakin bahwa itu berasal dari Allah sehingga dia ridha dan menerima. Falihada lam yahsul lahu hidayatul qalbi waridha wa taslim illa biyakini. Oleh karena itu, petunjuk di dalam hati, keridhaan hati, dan sikap menerima tidak akan mungkin dia miliki kecuali dengan sebuah keyakinan. Itu semua telah diatur dan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bisawab. Mudah-mudahan nasihat yang kita baca dari wasiat al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitabnya Miftah dari Sa'adah bermanfaat dan berguna, sehingga kita semakin semangat untuk menuntut ilmu, talabul ilmi, mempelajari ilmu agama Al-Quran dan Sunnah Nabi dengan pemahaman as-salafus salih. Nah, sehingga bukan hanya sekedar teori yang kita pelajari, tetapi ada aksi nyata, ada wujud manfaat hasil yang betul-betul kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan.